Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwan fil din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan seputar rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadah, yaitu salat. Syekh menjelaskan bahwa salat yang lima waktu adalah merupakan kelaziman dan keharusan bagi setiap orang baligh yang berakal, baik laki-laki maupun wanita, selama hayat masih dikandung badan, selama kita masih hidup. Dan wajib bagi kaum laki-laki penunaian salat secara berjamaah di masjid-masjid. Ini hukum yang terkadang sebagian kaum muslimin tidak memahami dengan pemahaman yang baik tentang hukum wajibnya salat berjamaah. Penjelasan ini ada di halaman 24. Di antara dalil yang menunjukkan adalah tentang wajibnya salat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki dan yang tidak memiliki uzur, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Walladzi nafsi biyadih laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtab ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها أو فيؤذن لها نعم فيؤذن لها ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين la syahidal isya." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya," Rasulullah sampai bersumpah, "demi Allah, sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan dikumpulkan kayu bakar lalu aku perintahkan agar salat itu dikumandangkan azan atasnya, lalu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami manusia, lalu aku akan mendatangi orang-orang yang mereka tidak salat berjamaah, lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka tahu apa yang akan dia dapatkan dari daging yang gemuk atau daging atau dua daging paha yang bagus, dia akan menyaksikan sholat isya, akan mendatanginya. Nah, di sini dengan ungkapan la syahida, akan menyaksikan, bukan la sallal isya, yang mungkin saja maknanya dia bisa sholat di rumah, tapi dia menyaksikan jamaah bersama kaum muslimin. Ikhwan fiddin barakallahu fikum, perhatikan bagaimana keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membakar rumah ini bukan perkara yang main-main, sesuatu yang membahayakan yang bisa memudaratkan harta tempat tinggal, demikian pula orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau seandainya barakallahu fikum, bukan karena wanita dan anak-anak, maka Rasulullah benar-benar akan mewujudkan keinginan kuat beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan memberikan motivasi dan memberikan janji apa yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka-mereka yang melaksanakan salat berjamaah di masjid. Dalam hal ini disebutkan salat isya. Karena memang salat isya, demikian pula salat subuh adalah dua waktu yang paling berat bagi kaum munafikin. Semua waktu yang lainnya berat, tapi dua waktu ini lebih berat lagi. Mereka akan mendapatkan daging gemuk atau dua daging paha yang bagus. Kira-kira. Ini sudah mau dekat Idul Adha ini. Ada pengumuman dibagikan kartu. Siapa yang sholat di masjid dapat satu paha kambing. Atau ada lagi ketentuan siapa yang berada di saf depan dia dapat dua paha sapi. Nah, kira-kira apa yang terjadi di Masjid Maryam Soleh? Tiga lantai masjid ini tidak nampung insyaAllah. Ya. Wong kita saja begitu ramenya dan banyaknya orang antri untuk mendapatkan bagian pembagian jatah kurban yang hanya kadang tidak sampai 1 kilo. Atau 1 kilo mentok-mentoknya sama tulang. Biasanya berapa? Yang umum? Hah? 1 kilo ya? Anggap 1 kilo. Mentok 2 kilo dah. Kalau kira-kira paha sapi limosin satu, paha berapa beratnya? Hah? Ini disebutkan dengan dua paha yang bagus. Ya. Paha depan atau paha belakang bagusan mana? Depan dibilang paha apa kaki sih? Pahalah semua ya. Nah. Ikhwan fiddin barakallahu fikum, coba. Difikir. Ya, difikir. Namun terkadang janji-janji yang seperti ini padahal yang Allah siapkan balasannya di jannah jauh lebih bagus, lebih afdal. Dunia tidak mungkin bisa dibandingkan dengan akhirat. Nah, ini bagi orang yang punya akal, termasuk yang disebutkan tentang orang yang melaksanakan sholat berjamaah mendapatkan pahala 27 kali lipat. Kalau misalnya diwujudkan dalam bentuk materi, na'am barakallahu fikum, diumumkan 1 kali kalau orang sholat di rumah dapat jatah 100 ribu. Tapi kalau ke masjid, kalikan 27. Berarti berapa? 2.700.000. Masya Allah. Nah, ada orang yang mau kerja kantoran, apalagi kerja bangunan, jadi nelayan. Cukup di masjid saja. Ungkang-ungkang kaki 2.700.000 per 1 kali sholat. Padahal pun 2 rakaat sebelum subuh saja sudah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau di Baitul Mukminin ada program penggalakan untuk membangkitkan, membiasakan anak-anak sholat berjamaah. Yang sholat subuh jamaah di masjid itu dapat 5.000. Ramai anak-anak di sana. Dan anak sering di sana ngisi di Baitul Mukminin di Panjer. Kira-kira ini. Kalau ada iming-iming seperti ini, dan tidak tahu dan tidak nampak yang mana ikhlas, mana tidak, urusan hati. Meskipun ada qarinahnya, ada tanda-tandanya. Tayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan inna asqala salatil na'am inna asqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajar. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi munafikin adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Kalau seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada keduanya, mereka pasti akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sampai merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu. Thumma amura rajulan fayusalli bin nas. Thumma antaliku ma'iyya birijalin ma'ahum. Hazmun min hatab ila qawmin la yashhaduna as-salata. Fa'ahriqa alaihim buyutahum bin nar. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Dan sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan salat ditegakkan. Dan aku memerintahkan seseorang untuk salat bersama manusia mengimami mereka. Lalu aku pergi bersama beberapa orang yang bersama mereka ada kumpulan kayu bakar. Akan mendatangi satu kaum yang tidak menyaksikan salat. Yang tidak pergi salat berjamaah. Lalu akan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau riwayat yang sebelumnya Bukhari nomor 644, Muslim 651. Riwayat yang kedua ini Bukhari 657, Muslim 651. Dalam Sahih Muslim juga disebutkan dalam nomor 654 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan man sarrahu an yalqallaha gadan musliman falyuhafiz ala ha'ula'is salawat haitsu yunada bihinna fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu at-tuhura thumma ya'madu ila masjidin min hadhihi al-masajid illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhthuha hasanah wa yarfa'uha biha darajah وَيُحَطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang senang, kata beliau, untuk berjumpa esok hari bersama Allah, berjumpa dengan Allah esok dalam keadaan muslim, maka hendaknya dia menjaga salat-salat ini ketika ia dipanggil dengannya. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan untuk nabinya sunanal huda, sunnah-sunnah petunjuk. Dan sesungguhnya salat itu adalah min sunanil huda. Dan seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang-orang yang tertinggal tidak pergi salat berjamaah mereka di rumah mereka, kalian salat di rumah kalian sebagaimana mereka orang-orang yang tidak salat ke masjid itu, berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka kalian sesat. Tidak ada seorang pun yang dia bersuci dan memperbagus bersucinya, kemudian ia pergi ke masjid dari masjid-masjid, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan untuknya setiap langkah yang ia langkahkan dengan satu kebaikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan dengannya satu darajah dari setiap langkahnya. dan akan dihapuskan darinya dosa-dosanya. Dan sungguh aku melihat, tidak ada yang tertinggal dari sholat berjamaah kecuali munafik yang sudah dikenal kemunafikannya. Masya Allah. Jadi sudah terkenal di kalangan para sahabat, orang-orang yang tidak pergi ke masjid itu sudah maklum, oh itu memang munafik itu. Naam. Bahkan saking bersemangatnya mereka melaksanakan sholat berjamaah, hingga seseorang didatangkan dengan dituntun di antara dua orang sampai ia diberdirikan di saf. Naam. Karena mereka tahu keutamaan yang ada pada sholat berjamaah. Demikian pula di antara dalil yang menunjukkan kewajiban sholat berjamaah di masjid, juga hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya nomor 653 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan, Abu Hurairah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang buta. Lalu dia menyatakan, ya Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Aku tidak punya penuntun yang bisa menuntunku menuju masjid. Maka dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keringanan agar bisa salat di rumahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah, memberi keringanan. Tatkala dia berpaling, maka Rasulullah memanggilnya, hal tasma'un nida' bis-shalah? Kamu mendengar panggilan azan? Qala na'am. Iya ya Rasul. Qala fa'ajib. Kalau begitu datangi panggilan azan itu. Yang buta saja tidak mendapatkan keringanan. Terus bagaimana dengan kita yang masih sehat? Allah masih memberikan kepada kita, barakallahu fikum, nikmat penglihatan. Yang masih bisa melihat di jalan hal yang membahayakan atau tidak. Dalam kondisi orang ini tidak punya penuntun, tetapi Rasulullah masih tetap menyatakan kepadanya, penuhi panggilan azan itu jika engkau mendengarkan azan. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kunna idza faqadna ar-rajula fi salati al-isha al-akhirah was-subh asa'na bihi adh-dhann. Kami dahulu kalau kehilangan seseorang pada salat isya yang terakhir, yakni di waktu-waktu yang akhir dari salat isya dan salat subuh, si fulan tidak nampak, kami sudah berburuk sangka kepadanya. Wah, tidak boleh buruk sangka, Ustaz. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Hujurat, tidak boleh berburuk sangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ini para sahabat kira-kira yang hatinya paling baik siapa dibandingkan kita? Yang ilmunya paling dalam itu siapa? Yang hatinya paling takwa siapa? Tapi para sahabat kalau sudah kehilangan seseorang pada sholat isya dan sholat subuh, mereka sudah berburuk sangka. Yang ada korelasi antara ucapan beliau dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, bahwa tidaklah yang tertinggal dari masjid itu sudah orang-orang yang dimaklumi kenifakannya. Maka waspadai diri kita, jangan sampai ada benih-benih kemunafikan yang tertanam dalam diri kita. Nah, waspadai diri kita kalau sudah muncul perasaan, kok berat ya mau ke masjid, berat sekali. Atau jangan tidak ke masjid sama sekali. Mulai terus menunda-nunda. Ini sudah azan, sebentar lagi lah. Sebentar lagi. Terus sampai terlambat. Mulai biasa terlambat, terlambat. Terus nanti akan tergiring. Akhirnya tidak sholat jamaah sama sekali. Akan menjadi kebiasaan. Bukankah peribahasa menyatakan ala bisa karena? Karena biasa. Tidaklah suatu perbuatan dosa kecuali akan menyeret kepada dosa yang lain. Sebagaimana kemaksiatan akan menyeret kepada maksiat yang lain, kebid'ahan akan mengantarkan kepada bid'ah yang lain. Terus demikian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika mulai muncul hal-hal yang demikian, waspadai. Segera benahi diri kita. Ingat janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan bagaimana beratnya ancaman-ancaman Allah. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Yang semakin berat perjuangan kita dalam mempertahankan iman. Dalam menjaga takwa. Berat. Kemudian kata beliau, wayadullu liwujubi salatil jamaah, yang juga menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah adalah banyaknya nas dalam Alkitab dan As-Sunnah tentang adanya nas dalam Alkitab dan As-Sunnah tentang pelaksanaan salat di dalam kondisi khauf. Salatul khauf. Sebagaimana disebutkan Allah menyatakan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Al-ayah. Dalam kondisi khauf saja di medan perang bahaya mengancam, ini masih disyariatkan salat berjamaah, sehingga kemudian diajarkan tata cara salat khauf. Lalu bagaimana dengan kondisi tenang? Nah, Allah berikan kita rasa aman. Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Sembahlah Rabbnya Ka'bah ini. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di masjid-masjid, di baitullah. Kalau kita tidak bisa menyembah Allah di hadapan Ka'bah, maka al-masajid kulluha baitullah. Masjid seluruhnya adalah rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Falya'budu rabba hadzal bait. Alladhi at'amahum min ju', Allah yang memberi makan kepada kita dari lapar kita. Kita tidak punya kuasa, daya, upaya dan kekuatan untuk mendapatkan rezeki kecuali Allah memberikan rezeki kepada kita. Wa amanahum min khauf. Dan memberi keamanan kepada mereka dari rasa takut. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, poin yang keempat, kita berlanjut. Pembahasan yang berikutnya, ar-rabi'atu az-zakah. Pembahasan seputar zakat. Az-zakah hiya qarinatu salah fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Zakat itu gandengannya salat di dalam kitabullah dan sunnah. Banyak sekali ketika Allah menyebutkan tentang salat itu digandengkan dengan penyebutan zakat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Jika mereka taubat dan menegakkan salat serta menunaikan zakat, biarkan perjalanan mereka. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa in tabu wa aqamu as-salata wa atau az-zakata fa ikhwanukum fid-din. Jika mereka taubat dan menegakkan salat serta menunaikan zakat, maka mereka saudara kalian dalam agama. Sebagian ulama menyebutkan mafhum mukhalafahnya. Kalau mereka tidak menunaikan salat dan tidak membayar zakat, mereka bukan saudara kalian dalam agama. Nah, demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Dan zakat ini ibadatun maliyah. Ibadah dari sisi harta. نَفْعُهَا مُتَعَدِّنْ, yang manfaatnya itu bermacam-macam. Manfaatnya bermacam-macam. Di samping manfaatnya kembali kepada orang yang mengeluarkan zakat, demikian pula manfaatnya kepada harta dia, dan manfaatnya kepada kaum muslimin yang membutuhkan, al-fuqara wal masakin. Zakat mal dibagikan pada sekian banyak golongan, orang yang berhutang, ibnu sabil, jihad fi sabilillah. Nah, termasuk pula dikategorikan para ulama, masuk dalam kategori al-jihadu fi sabilillah adalah talabul ilm atau talibul ilm, para penuntut ilmu. Masuk dalam kategori para pejuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka boleh mendapatkan zakat dari zakatul mal. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا. Ambil dari harta mereka, sadaqah, yakni zakat, yang mensucikan harta mereka, yang mensucikan jiwa mereka dan membersihkan harta mereka. Membersihkan harta, Allah berkahi harta itu. وَتُزَكِّهِمْ بِهَا, dan mensucikan jiwa kita. Di samping manfaatnya kepada orang miskin. Kalau mungkin tadinya terjadi ada sesuatu perasaan ketidaksukaan, kebencian dengan perhatian orang kaya kepada orang miskin, hilang. Akan tumbuh dan lahir al-mawaddah wal-mahabbah, rasa cinta akan terwujud di antara mereka. Tidak akan ada naam seseorang tiba-tiba begal atau merampok rumah tetangganya yang kaya, karena dia rajin ngasih zakat, sedekah, perhatian kepada tetangga. Tidak mungkin. Coba perhatikan ibarah yang digunakan oleh Syekh. وَقَدْ أَوْجَبَهَ اللَّهُ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ عَلَى وَجْهٍ يَنْفَعُ الْفَقِيرُ وَلَا يَضُرُّ الْغَنِي لِأَنَّهَا شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْ مَالٍ كَثِيرٌ. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dalam bentuk yang bisa memberi manfaat kepada orang miskin, tapi tidak memudaratkan orang-orang kaya. Perhatikan bahasanya. Zakat itu memberi manfaat kepada orang miskin dari sisi orang kaya tidak termudaratkan. Karena zakat yang dikeluarkan hanya sedikit dari jumlah harta yang banyak. Kalau zakat mal itu bukankah? Na'am barakallahu fikum. Terpenuhi padanya nisab dan haul. Na'am. Nisab dan haulnya. Jadi kewajiban zakat, tidak setiap kali kita punya uang kemudian wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak. Apalagi mau ditetapkan semacam zakat profesi yang gaji kemudian langsung dipotong dari rekening tiap bulan. Ini tidak ada ketentuan demikian dalam syariat. Demikian pula, dia harus melampaui masa haul 1 tahun. Haul 1 tahun. Yang dikeluarkan hanya berapa? 2,5%. Kalau misalnya 100 juta yang keluar berapa? Cuma 2,5 juta. Bukan 25 juta. Nah, sedikit. Dalam kondisi dia akan mensucikan jiwa kita dan menjadikan harta itu barokah, Allah tambah. Allah akan tambah. Dan akan menjaga harta itu. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin, ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka karunia, dan kita tidak pernah lepas dari karunia Allah tabaraka wa ta'ala, maka salah satu diantaranya adalah zakat bagi orang-orang yang mampu. Bahkan sebagaimana pernah Anda jelaskan, bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika diangkat menjadi khalifah, kemudian banyak orang-orang yang mereka menghalangi zakat dari harta mereka, maka beliau memerangi mani'uz zakah, orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah fa innaz zakata haqqal mal. Demi Allah, akan aku perangi orang-orang yang mereka mencegah zakat dari harta mereka. Atau afwan, la akan aku perangi orang-orang yang mereka membedakan antara salat dengan zakat. Karena zakat itu adalah haknya harta. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita senantiasa istiqamah di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khaira. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.